وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى Di antara doa setelah bangun tidur yang Nabi ajarkan adalah Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bi dzikrihi. Segala puji, segala alhamdu adalah milik Allah Zat yang afani telah memberikan kesejahteraan, kesehatan pada badanku wa radda alayya ruhi dan mengembalikan rohku, wa adinali dan telah mengizinkan aku bidzikrihi untuk berzikir mengingatnya. Sahabat yang meriwayatkan doa ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Afani fi jasadi, yang dimaksud dengan afani fi jasadi, afani di sini diambil dari kata-kata al-mu'afatu yang artinya adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya dari al-asqat wal balaya, berbagai hal yang menimpa dan berbagai bencana, yaitu Allah jaga hamba tersebut ketika tidur minal hawam, dari binatang-binatang yang mengganggu, wal hasyarat, binatang kecil-kecil, qattalah yang membinasakan, dan berbagai binatang yang datang di malam hari untuk mengganggu dan semacam itu. Maka di sini Nabi ajarkan agar orang yang bangun itu memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membangunkannya dari tidurnya dalam keadaan dia sehat wal afiat, tanpa kekurangan satu apapun. Radda alayya ruhi, dan Allah lah yang telah mengembalikan rohku kepadaku. Maka di sini disifati bahasanya Allah lah yang mengembalikan roh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati demikian karena memang konteks dan sikonnya menuntut untuk menyebut sifat yang sesuai ini. Kemudian adinali bidzikrihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan aku untuk mengingatnya. Yaitu yassara, memberikan kemudahan, wasahala, dan memberikan kemudahan kepadaku untuk mengingatnya. Maka izin yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, ada izin kauni dan ada izin syar'i. Izin syar'i sama dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, semacam firman Allah Subhanahu wa taala tentang para tukang sihir, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi idznillah, dan para tukang sihir tersebut tidaklah bisa memberikan bahaya kepada seorang pun illa bi idznillahi, kecuali dengan izin Allah, yaitu kecuali dengan izin kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka izin, ada izin kauni dan ada izin syar'i. Sebagaimana izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di awal-awal hijrah ke kota Madinah untuk berperang. Udzina lilladzina amanu. Diizinkanlah bagi orang-orang yang beriman ketika mereka dizalimi untuk berperang. Maka izin di sini adalah izin syar'i. Sekarang izin apa yang ada dalam hadis ini? Wa adinali bidzikrihi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepadaku untuk mengingatnya. Dan dijelaskan oleh pensyarah, yaitu memberikan kemudahan bagiku untuk mengingatnya. Izinnya izin apa? Izinnya dua-duanya. Nah, izin yang ada di sini adalah izin syar'i dan kauni sekaligus. Karena Allah lah yang mengizinkan kepada kita membuat aturan syariat pada kita untuk dan memberikan dan membolehkan kita untuk berzikir pada saat bangun tidur. Allah lah yang menetapkan syariat tersebut. Maka Allah izinkan secara syar'i orang untuk berzikir ketika bangun tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sebagian orang, Allah takdirkan sebagian orang untuk berzikir pada saat bangun tidur, pada saat banyak orang yang tidak Allah takdirkan untuk berzikir pada saat tidur, pada saat bangun tidur. Maka kita memuji Allah dalam bacaan doa ini terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dipuji karena dua hal. Yang pertama karena sifat-sifatnya yang luhur dan mulia. Maka ada sesuatu yang memiliki sifat yang luhur dan mulia, maka kita pun suka memujinya. Dan yang kedua, kita memuji seseorang adalah karena jasa dan budi yang dia berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji karena sifat-sifatnya yang mulia dan luhur, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena nikmat yang berlimpah yang Allah berikan kepada manusia. Dalam doa bangun tidur ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah afani fi jasadi, nikmat berupa bangun dalam keadaan sehat wal afiat tanpa ada satu kekurangan satupun, selama tidur Allah jaga, tidak ada hewan-hewan yang jalan-jalan di badan kita atau masuk ke telinga atau yang lain. Satu nikmat sangat besar. Coba ada semut jalan masuk ke dalam telinga, atau ada makhluk hewan-hewan kecil-kecil yang masuk ke telinga atau ke tempat yang lain, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan perlawanan karena dalam kondisi tidur. Maka satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu bangun dalam keadaan sehat. Namun karena nikmat itu dirasakan setiap hari biasa, maka banyak orang beranggapan sepertinya itu bukan nikmat karena setiap hari dirasakan. Kemudian waradda alayya ruhi, kemudian nikmat yang kedua adalah Allah berikan kepada kita kesempatan berikutnya untuk bangun, untuk hidup, melanjutkan kehidupan. Karena tidak sedikit sebagian orang yang tidur kemudian bablas menghadap Allah Subhanahu wa taala alias mati. Dan doa ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu tidur, maka posisi rohnya itu tidak sepenuhnya ada di badannya. Tidak sepenuhnya ada di badannya. Meskipun kata para ulama, roh manusia ketika manusia ini tidur, sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim di Ar-Ruh, itu masih punya kaitan dengan badan, belum terpisah dari badan secara total. Kalau pisah dari badan secara total, itulah mati. Namun dia tidak di luar badan, dia tidak ada di dalam badan, namun tidaklah pisah dari badan secara total. Oleh karena itu, maka orang bangun disebut radda alayya ruhi, Allah kembalikan kepada diriku rohku yang selama tidur tidak ada di badanku. Wa adzina li dzikrihi, dan berikan izin kepada kita, memberikan kekuatan, kemudahan untuk mengingatnya. Kemudian di antara dzikir yang Nabi baca pada saat beliau bangun tidur adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berbagai hal yang menakjubkan di langit dan di bumi, wakhtilafi laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang, la ayatin li ulil albab, sungguh terdapat tanda kekuasaan li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran, itulah orang yang beriman. Siapa itu ulul albab yang Allah maksudkan? Telah Allah tafsirkan di ayat setelahnya, itu ayat 91. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulil albab, orang yang punya akal pikiran, kata Allah, adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan 'ala junubihim, ketika dia berbaring. Di tafsir jalan lain maknanya ay fi kulli halin. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Maka ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud ulil albab bukan cendekiawan, intelek. Intelek malah jauh dari sifat yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka di antara penyelewengan terhadap tafsir Al-Qur'an adalah apa yang dilakukan oleh sebagian intelek, memuji dirinya sendiri dengan mengatakan bahasanya mereka lah yang disebut ulil albab dalam Al-Quran. Padahal Allah telah jelaskan siapa yang dimaksud dengan ulil albab yang Allah puji. Mereka adalah orang-orang yang rajin berzikir. Mereka orang-orang yang rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pikirkan penciptaan dan langit dan bumi untuk mengetahui betapa penciptanya adalah Zat yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, maka hasil berfikirnya adalah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sunya, wahai Rabb kami, engkau tidaklah kau ciptakan makhluk ini yang kami lihat dan kami saksikan ini batilan, sia-sia, tanpa ada manfaatnya. Namun makhluk yang kau ciptakan manfaat, yaitu menunjukkan sempurnanya kekuasaanmu. Subhanaka, maha suci engkau dari menciptakan makhluk sia-sia dan main-main. Faqina adzabannar, oleh karena itu jagalah kami dari siksa neraka. Dan ucapan ulil albab adalah Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sunya, siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka dan dia kekal di neraka, maka sungguh dia adalah orang yang kau hinakan. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim dalam ayat ini maknanya adalah orang yang kafir. Maka orang kafir tidaklah memiliki penolong yang bisa mencegah mereka dari azab dan siksa Allah. Inilah kriteria dan ciri ulil albab. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Itulah orang yang Allah sebut dengan ulil albab, orang yang benar-benar memiliki akal pikiran. Rabbana innaka sami'na munadiya yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru, yang mengajak manusia lil iman, untuk beriman. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An aminu bi rabbikum, seruannya, dakwahnya, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina. Wahai Rabb kami, ampunilah, berikanlah maghfirah untuk dosa-dosa kami, wa kafir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah keburukan-keburukan kami. Maknanya, janganlah engkau nampakkan keburukan kami dengan adanya siksaan atas keburukan kami. Wa tawafana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami, cabutlah nyawa kami bersama berada dalam barisan al-abrar, orang-orang yang bertakwa, yaitu para nabi dan orang-orang yang saleh. Maka ayat ini surat Ali Imran ayat 193 adalah dalil tentang diantara adab doa adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh, dengan menyebutkan amal soleh yang kita miliki, yaitu iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami punya amal yaitu iman, maka karena sebab iman kami, amal yang kami miliki ini yaitu berupa iman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Maka ayat ini adalah diantara dalil tawassul yang masyru' adalah tawassul dengan amal soleh. Maka tawassul yang masuk dalam doa sebagaimana disebutkan oleh Al-Albani di At-Tawassulu Anwa'uhu wa Ahkamuhu, ada tiga macam, yaitu tawassul dalam bentuk menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan. Dalilnya adalah ayat ini, surat Ali Imran 193. Demikian juga kisah Ashabul Ghar, tiga orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian yang kedua adalah tawassul dengan menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan. Walilail asmaul husna fata'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah, maka hendaklah kalian berdoa dengan menggunakannya. Dan yang ketiga adalah dengan meminta doa orang yang saleh. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tughzina yaumal qiyamah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang kau telah janjikan ala rusulika, melalui lisan para rasulmu. Yaitu berupa kasih sayang dan anugerah. Wala tughzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Siapa orang yang hina pada hari kiamat? Yaitu orang yang masuk neraka. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak adalah engkau tidak akan atau engkau tidak pernah menyelisih janji. Yaitu di antara janji Allah adalah membangkitkan manusia setelah mati dan memberikan balasan atas amal manusia. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah pun mengabulkan doa mereka. Kemudian Allah katakan, innila udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya aku tidaklah menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Ba'dukum mim ba'din, sebagian kalian dari sebagian yang lain, laki-laki dari perempuan, perempuan dari laki-laki. Artinya apa yang dimaksud ba'dukum mim ba'din? Maknanya di tafsir jalan lain, hum sawa'un fil mujazati bil a'mal wa tarki tadyi'iha. Laki-laki dan perempuan itu sama, sama-sama dalam masalah mendapatkan balasan amal. Semua mendapatkan balasan amal, sebagaimana laki-laki mendapatkan balasan amal, perempuan juga demikian. sebagaimana laki-laki itu amalnya tidak disia-siakan, berpahala, ada balasannya, maka demikian juga perempuan. Di tafsir jalannya disebutkan bahasanya ayat ini, Ali Imran 195, memiliki sababun nuzul. Yaitu pertanyaan Ummi Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah nama perempuan atau perempuan disebut-sebut sedikit pun dalam masalah hijrah. Padahal perempuan juga berhijrah. Kenapa tidak pernah ada ayat yang membahas tentang dan menyebut-sebut amal perempuan dalam hijrah?" Maka Allah turunkan ayat ini, surat Ali Imran 195. Falladzina hajaru wa ukhiju min diyarihim, maka orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, diusir dari kampung halaman mereka, wa udhu fi sabili, dan mendapatkan gangguan di jalanku, yaitu dalam agamaku, wa qatalu, dan mereka berperang memerangi orang-orang kafir, wa kutilu, dan mereka dibunuh oleh orang-orang kafir, lau kafirona anhum sayiatihim, niscaya akan aku hapus amal keburukan mereka, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtial anhar, dan akan aku masukkan mereka ke dalam beberapa beberapa surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Maka Allah menyebut sungai surga dengan bentuk jamak, karena sebagaimana Allah jelaskan di surat Muhammad ayat 15, bahasanya sungai surga ada 4 macam. Ya, ada sungai khamar, ada sungai susu, sungai madu, dan sungai air. Thawaban min indillah, ini adalah ganjaran atau pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah sebaik-baik balasan. Kemudian Allah katakan, la yarunuka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau tertipu dengan kelakuan orang-orang kafir yang bisa mondar-mandir. Takallub, mondar-mandir, bolak-balik fil bilad, di berbagai negeri. Yaitu dalam rangka bisnis dan dagang. Janganlah engkau tertipu dengan kehebatan orang kafir, sukses dalam berdagang, sukses dalam berbisnis, sukses dalam masalah dunia, bisa wirawiri, mondar-mandir ke luar negeri, kemana-kemana dengan mudahnya, ya, karena sukses dagang dan bisnisnya. Maka kemudian tertipu dengan, wah ini dianggap karena diberi nikmat dunia, dikira itulah satu hal yang mulia, itulah satu hal yang mereka mendapatkan nikmat, berarti mereka adalah orang yang Allah ridai, ya, atau orang yang unggul. Maka Allah katakan, ketika engkau melihat orang kafir itu sukses dalam dunia, dalam bisnis dan dalam dagangnya, maka ingat, mata'un qalilun. Mata'un qalilun. Maka sesungguhnya kesuksesan dunia yang mereka dapatkan adalah kesenangan yang sedikit, yang mereka akan menikmatinya cuma sebentar di dunia, setelah itu akan hancur. Summa ma'wahum jahannam. Kalau kamu terkagum-kagum orang kafir, ingat, mereka ini nanti kembalinya di neraka. Nah, kalau kalian terkagum-kagum, wah teknologi orang kafir hebat, pesawat tempurnya ampuh-ampuh, bisa begini, bisa begitu, ini teknologinya hebat-hebat, diingat baik-baik, habis itu kasih catatan, dan mereka membuat pesawat tempur ini calon-calon penghuni neraka dan bahan bakar api neraka. itu jangan lupa. Jangan wala yarunna qataqalbul ladzina kafaru fil bilad. Jangan tertipu dengan gagahnya dan hebatnya orang kafir dalam masalah dunia. Kenapa wajib ditanamkan, wajib tertanam dalam diri orang yang beriman ketika mereka terkagum dengan kesuksesan dunia, teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan ekonomi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ingat, mataun qalilun. Camkan baik-baik, pasang, ingat baik-baik bahasanya kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, kehebatan dengan tetek bengek yang lainnya itu sudah nikmat sedikit, kecil di dunia. Jangan terkagum-kagum, jangan menjadi pengagum orang kafir meskipun dalam teknologi dan dalam dunia dan ekonominya. Namun ingat, mereka itu calon-calon bahan bakar api neraka. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka itu neraka. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah sejelek-jelek firas, sejelek-jelek tempat berdiam. Ayat ini 196 disebutkan di tafsir Jalalain ini memiliki sababun nuzul, yaitu ucapan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang mengatakan a'da'ullahi fima nara minal khair. Kok musuh-musuh Allah orang kafir kok dapatnya nikmat terus, dapat keunggulan dalam masalah dunia, kaya-kaya, teknologinya maju, ekonominya berkembang pesat, rakyatnya sejahtera, jarang pengangguran. Wanahnu fil jahdi, kita-kita kok orang muslim kok susah terus. Maka Allah katakan ini ucapan orang tertipu dengan orang kafir. Ini adalah kalimat ucapan tertipu dengan orang kafir. Oleh karena itu Allah turunkan ayat ini. Wala yarunnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mundar mandirnya orang kafir ke sana kemari itu janganlah membuatmu tertipu, dikira Allah ridha terhadap mereka, dikira keadaan mereka baik, dikira mereka bahagia. Mereka sengsara dengan nikmat tersebut. Harta yang Allah berikan untuk mereka adalah siksaan yang Allah berikan untuk mereka di dunia. Sebelum siksaan yang Allah berikan untuk mereka di akhirat. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka Allah ingatkan, jika kamu terkagum-kagum dengan kesuksesan orang kafir dalam masalah dunia, maka ingatlah. Dan kok dilihat-lihat kok susah hidupnya orang yang beriman, maka ingatlah bahasanya mereka orang kafir itu calon penghuni neraka, sedangkan orang yang beriman itu adalah calon penghuni surga. Maka ketika kita terkagum-kagum dengan orang kafir, maka yang kita Allah perintahkan kita untuk ingat, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, ingatlah bahasanya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum jannat, untuk mereka berbagai beberapa surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, yaitu empat macam sungai. Khalidina fiha, mereka kekal, mereka ditakdirkan oleh Allah untuk kekal di dalam surga. Nuzulan min indillah, dan ini adalah jamuan yang Allah berikan kepada para penghuni surga, min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma inda Allahi khairun lil abrar. Allah ingatkan, ketika kalian tertipu dengan suksesnya orang kafir, bahasanya pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik lil abrar, bagi orang-orang yang bertakwa, daripada kesuksesan dunia. Maka ayatnya adalah ayat yang wajib direnungkan dan wajib dipikirkan dan wajib dicamkan baik-baik. Ayat 196, 197, 198 bagi orang yang terdapat pada dirinya gelagat-gelagat, terkagum-kagum dengan orang kafir. Wa inna min ahlil kitab la may yu'minu billah. Dan sungguh di antara ahlil kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu dengan masuk Islam. Semacam mantan pendeta Yahudi Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Wa ma unzila ilaikum. Dan mereka beriman dengan Al-Qur'an yang turun kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan Taurat serta Injil yang turun kepada mereka. Khashiin, mereka khashiin lillah, mereka adalah orang-orang yang tawaduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila. Dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Allah yang ada di sisi mereka, yang ada di Taurat dan Injil, berupa ayat-ayat tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah mereka jual samanan qalila, dengan harga yang murah. Apa itu harga yang murah? Minat dunia, minnya min jinsiyah, bayaniyah. Minat dunia, yaitu dunia. Maka orang yang menukarkan ayat-ayat Allah, dan itu dia mendapatkan dunia seisinya, itu menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah. Meskipun dia mendapatkan dunia dengan seluruh isinya, itu harga yang murah. Gimana lagi kalau cuma mendapatkan setengah dunia, seperempat dunia, seperdelapan, atau seperseratus dunia. Kalau seandainya dia dapat seluruh dunia, maka itu masih harga yang murah. Dan di antara bentuk menukar ayat Allah dengan dunia adalah menutupi apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi, yaitu menutupi adanya ayat dalam Taurat yang menyebutkan ciri Nabi akhir zaman, yaitu yang itu semua ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tutup-tutupi khaufan ala riyasah, karena khawatir dengan jabatan yang akan hilang seandainya mereka terus terang. Ya, seandainya mereka beriman dengan ayat tersebut, mereka masuk Islam, maka kedudukan dan status sosial yang mulia di bangsa Yahudi akan hilang. Segala fasilitas dengan tetek bengeknya akan hilang jika terus terang kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dan dialah nabi akhir zaman. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka pahala atas amal perbuatan mereka inda rabbim, di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sunnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat cepat hisabnya. Maka berkaitan dengan surat Al-Baqarah surat Al-Imran ayat 199 yang tentang larangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka ada kisahnya Zuhair Misrawi, lulusan Azhar yang jadi tokoh jil Indonesia. Dia lulusan Azhar, kemudian namun di sini jadi pendukungnya ulil. Maka dia pulang baru sekitar ketika itu dia awal-awal dia pulang di Indonesia baru setahun atau dua tahun, dia sudah jadi orang kaya. Dia jadi orang kaya raya, punya rumah mewah di Jakarta, sudah kendaraannya sudah kendaraan mobil mewah yang harganya ratusan juta. Zuhair Misrawi ini lulusan pondok pesantren besar di Madura namanya Al-Amin. dia diingatkan, ada sebagian kawannya yang ingatkan dia, ya, ketika ya, ada satu kesempatan kawan yang ingatkan dia, ya, kenapa sih kamu tukar-tukar ayat Allah dengan dunia, ya, kamu selewengkan ayat ini dan itu untuk kepentingan Amerika dan kepentingan Asia Foundation. Maka dia menjawab dengan entengnya, yang Allah larangkan kalau menukar dunia dengan harga yang murah. Kalau saya tukar ayat Allah dengan harga yang mahal, katanya. Ini dapat fasilitas rumah mewah, mobil mewah. Kata dia, saya tukar ayat Allah dengan harga yang mahal. Ya enggak boleh kan kalau nukar ayat Allah dengan harga yang murah, katanya. Jawaban enteng si Zuhair Misrawi. Maka kita katakan, tadi kita sampaikan, yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila itu seluruh dunia. Kamu tukar ayat Allah dengan seluruh dunia, itu harga murah. Itu murah. Ya. Kalau seluruh dunia diberikan kepadamu dan kamu tukar dan kompensasinya kamu acak-acak ayat Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan Amerika, ya. Karena diberi rumah mewah dan mobil wah sama Asia Foundation, nah, maka itu harga murah. Ya. Ngacak-ngacak ayat, ngacak-ngacak hadis, ya, untuk membenarkan pluralis, ya, cuma dapat ini dan cuma dapat rumah mewah dan mobil, nah, itu murah. Bahkan dapat seluruh dunia itu murah. Dan itu yang dimaksud dengan samanan qalila. Ya. Yang dimaksud dengan samanan qalila adalah seluruh dunia. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Baik sabar untuk taat, sabar terhadap musibah dan sabar untuk menjauhi maksiat. Wasabiru, dan bersabarlah kalian untuk menghadapi orang-orang kafir, demikian di tafsir jalan lain. Maka jangan sampai orang kafir itu lebih sabar daripada kalian dalam jihad, dalam perang. Warabitu, dan tegakkanlah jihad. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah dalam semua keadaan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan atau supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Inilah 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Penjelasannya hadil ayat, ayat-ayat ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan lengkapnya adalah sebagai berikut. Anau sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menginap di rumahnya Maimunah, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus adalah bibinya. Maka di malam hari itu, kata Ibn Abbas, fatoja'tu fi ardil wisadati, maka aku tidur di sisi lebarnya bantal. Wattaja'a Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya yaitu bibiku Maimunah tidur di sisi panjangnya bantal. Paham? Ya. Maka bantal itu ada sisi panjang dan lebar. Nah, sisi panjangnya itu dipakai berdua oleh Nabi dan Maimunah. Nah, Ibnu Abbas jatahnya sisi lebarnya yang pinggir. Kalau ini bantal, maka Nabi dan Maimunah itu tidur demikian, Ibn Abbas tidur di sini. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga ketika telah tengah malam atau sedikit setelah tengah malam, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Begitu bangun, Nabi menghilangkan kantuk dan menghilangkan tidur dari wajahnya dengan tangannya. Maksudnya kucek-kucek. Nabi ya, kucek-kucek mata atau yang lain menghilangkan kantuk dan tidur yang ada di wajahnya. Thumma qa'a al-asral ayatil khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka di sini dalil bahwasanya orang yang dalam kondisi berhadas boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Karena orang yang bangun tidur itu dalam kondisi tidak berwudu. Dalam kondisi wudunya batal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam kondisi demikian, Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka hadis ini dalil orang yang dalam kondisi hadas boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, dan ini adalah ijma'. Dan dalil ijma', di antara dalil ijma' adalah, yang jadi dasar ijma' adalah hadis ini. Tsumma qama ila shannin, kemudian Nabi berdiri menuju shannin di akhir. Di baris terakhir dikatakan sanin adalah kirbah, wadah air, al-kholak, yang sudah jelek, as-sahirah, kecil, kecil jelek lagi. Mu'allaqatin, yang digantung di dinding rumah, Maimunah. Fatawadu'a minha, kemudian Nabi berwudu dengan menggunakan wadah air tersebut. Fa ahsana wudu'ahu, Nabi berwudu dengan demikian sempurna. Tsumma qama yusalli, kemudian Nabi berdiri mengerjakan salat malam. Maka perbuatan Nabi, gerak-gerik Nabi tadi diawasi oleh Ibnu Abbas sambil tiduran. Begitu Nabi sudah salat, faqumtu, aku langsung berdiri, bangun. Fasonatu mislama sona, dan aku melakukan persis sebagaimana yang Nabi lakukan. Kucek-kucek, kemudian baca surat Ali Imran 10 ayat yang terakhir, kemudian wudu. Fasonatu mislama sona, maka aku lakukan sama persis dengan apa yang Nabi lakukan. Jadi Nabi bangun, Ibnu Abbas bangun, namun Nabi Ibnu Abbas ingin lihat Nabi itu kalau bangun ngapain saja. Nah, diawasi dulu, perhatikan dulu, baru setelah itu dicontoh dan ditiru. Tsumma dhahabtu, setelah aku selesai berwudu, kemudian aku pergi. Fakuntu ila janbihi, maka aku berdiri di samping Nabi. Namun Ibnu Abbas itu berdiri di samping kiri Nabi. Dan ini satu hal yang salah. Berjamaah, salat berjamaah berdua ya, makmum di samping kanan. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadul yumna ala ra'si. Maka karena posisi ada di sebelah kiri Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan kanannya di kepalaku. Wa akhadha bi udhunil yumna, kemudian Nabi pegang telinga kananku. Maka Nabi pegang telinga kananku, ifalituni, kemudian dijewer, kemudian dipindah. Fasalah rakatain, maka dalam salat malam tersebut Nabi salat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. 6 kali 2. 12. Summa autara, kemudian Nabi berwitir. Summa taja'a hatta ja'al muadzinu, kemudian Nabi berbaring sehingga datanglah muadzin. Faqoma fasalah ra'atain khafifatain, maka setelah diberitahu oleh muadzin waktu subuh sudah tiba, maka Nabi berdiri dan Nabi sholat qabliyah subuh sebanyak 2 rakaat yang ringan. Tsumma kharaja, kemudian Nabi keluar dari rumah Maimunah, fa shalla subha, dan Nabi sholat subuh di masjid. Maka di sini dalil bolehnya sholat malam berjamaah. Bolehnya sholat malam berjamaah, namun di rumah. Namun di rumah. Ibnu Abbas sholat sholat malam berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat di rumah. Dan hadis ini menunjukkan posisi yang tepat ketika seorang itu sholat berjamaah dua orang, maka makmum posisinya ada di sebelah kanan imam. Dan tidak di sebelah kiri imam. Dan itu, dan posisinya tidak perlu mundur, namun lurus dengan imam. Di sampingnya imam, lurus dengan imam, tanpa ada mundur-munduran. Ibn Abbas mengatakan, fakumtu ila janbihi, maka aku berdiri di lambungnya Nabi. Mana lambung? Ini. Maka aku berdiri ila janbihi, di dekat lambungnya Nabi. Ya, di lambungnya Nabi. Maka sebelahnya persis tanpa mundur. Kemudian hadis ini, dalam hadis ini kita jumpai salah satu model salat malam yang Nabi kerjakan. Nabi mengerjakan salat malam sebanyak 12 rakaat, dan itu 2-2 rakaat. Nabi kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ditutup dengan witir. Maka hadis Aisyah yang mengatakan Nabi tidak lebih dari 11 rakaat ini adalah lil ghalib. Bukannya Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat sebagaimana di sini disampaikan Nabi untuk genapnya saja sudah 12. Kemudian cuma disebutkan kemudian Nabi berwitir dan tidak dijelaskan witirnya berapa. Mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5. Maka hadis Aisyah yang mengatakan Nabi tidak lebih dari 11 rakaat itu adalah li ghalibil hal, menceritakan umumnya keadaan. Kemudian dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbaring di rumah setelah sholat malam. Untuk berbaring di rumah setelah sholat malam ini sunnah di rumah, bukan di masjid. Ini adalah satu amal yang dianjurkan setelah orang sholat malam, maka dia istirahat dari kecapean sholat malam dengan berbaring. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbaring ini, beliau berbaring dengan menumpukan meletakkan tangan beliau di kepala beliau di tangan. Ini tidak di lantai. Kalau di lantai bablas. Namun beliau tidur berbaring miring dengan posisi tangan menyangga kepala. Dengan posisi tangan menyangga kepala. Jika kalau ngantuknya sungguhan, nanti akan sadar, ya. Dan bukannya sadar kemudian terus gini, enggak. Ya, beliau tidurnya ketika habis tahajud ini tidurnya miring kanan demikian, dalam dengan tujuan apa? Supaya tidak tidur nyenyak, karena ini sudah mepet subuh. Ya, sudah mepet subuh. Ini kalau tidur sungguhan, bablas nanti subuhnya. Dan berbaring setelah subuh ini, setelah sholat malam ini hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Tidak sebagaimana pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkannya, dan mengatakannya sebagai syarat sah sholat subuh. Ibn Hazm mengatakan ini syarat sah sholat subuh. Kalau orang itu tidak beringan sholat tahajud kemudian langsung sholat subuh, sholat subuhnya tidak sah. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang sholat qobliyah subuh dua rakaat, dan sholat subuh qobliyah subuh dua rakaat itu adalah dua rakaat yang ringan. Tidak dianjurkan membaca bacaan yang panjang ketika sholat qobliyah subuh. Namun carilah bacaan yang ringan, surat yang pendek. Jangan qobliyah subuh namun baca surat An-Naba atau bistu rakaat kedua surat An-Nazi'at. Tidak. Sebagaimana yang Nabi ajarkan, Nabi praktekan qobliyah subuh beliau rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Dan hadis ini menunjukkan keistimewaan Ibnu Abbas. Hadis ini menunjukkan fadl Ibnu Abbas. Ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. Nah, ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Ini anak kecil 10-an tahun, tengah malam bangun ikut salat tahajud sama Nabi. Ini luar biasa. Nah, biasanya tidur angler ini. Ya. Asik-asiknya. Dia anak kecil 10-an tahun. Nabi meninggal Ibnu Abbas 13 tahun. Dan ini kejadian sebelum Nabi meninggal. Berarti usia 10-an tahun ya, kelas-kelas Bapak 5 atau atau bahkan kurang dari itu. Ini tengah malam ikut sholat tahajud ya. Padahal sholat tahajudnya dari tengah malam. Nabi bangunnya kata Ibnu Abbas separuh malam atau lebih dikit atau kurang dikit. Ini bangun sendiri enggak, bukan diopia-opia. Bangun, kalau enggak tak siram dah. Ya. Ini bangun sendiri atas kesadaran sendiri. Nabi enggak nggugah, enggak membangunkan. Bibinya juga enggak membangunkan. Ini kesadaran-kesadaran sendiri, mau-mau sendiri, enggak ada yang maksa. Ya, memang ini ya, fadl Ibnu Abbas, kelebihan Ibnu Abbas yang memang dari kecilnya sudah menunjukkan kalau calon ulama besar. Ya, dan ini adalah fadlullah yu'tihi mayyasha. Kemudian berikutnya, yang poin yang kedua adalah doa'u lubzi thawbi, doa memakai pakaian ya. Memakai dalam bahasa Arab bacanya lubsi, jangan lapsi. Kalau lapsi artinya membuat kerancuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Segala puji, segala alhamdulillah adalah milik Allah, zat yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan memberikan rizki pakaian ini untukku dan memberikan pakaian ini untukku tanpa ada daya dariku dan tanpa ada kekuatan dariku. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Mu'ad bin Anas al-Ansari radhiyallahu anhu. Memberikan rizki kepadaku kain ini, pakaian ini tanpa daya dan upaya dariku. Artinya min ghairi harakatin wa hilatin minni, tanpa gerakan dan tanpa upayaku. Kemudian berikutnya adalah doa lubsi tsaubil jadid, doa memakai pakaian yang baru. Nabi ajarkan untuk mengucapkan Allahumma lakal hamdu antaka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarihi wa syari ma suni'a lahu. Ya Allah, sunnya untukmu segala puji, engkau lah yang memberikan aku pakaian ini. Aku meminta kepadamu kebaikannya, kebaikan kain ini dan kebaikan ma suni'alahu, yang kain ini dibuat untuk itu. dan aku berlindung dari kepadamu dari kejelekan kain ini dan kejelekan masuni alahu, yang kain ini dibuat untuk itu. Hadis untuk hadis doa ini dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kita meminta dua hal dan berlindung dari dua hal. Pertama, kita meminta dari kebaikan pakaian baru ini. Yang dimaksud kebaikan pakaian baru ini adalah baqa'uhu wa naqa'uhu, adalah awetnya dan bersihnya, tetap bersih, tetap kelihatan warna kainnya tidak pudar, ya, tetap bersih, wal baqa' dan awet. Dan pakaian ini bisa dipakai li darurati wal hajat, untuk kebutuhan darurat dan dalam kondisi darurat dan dalam kondisi dibutuhkan meskipun tidak darurat. Kemudian yang kedua, kita meminta kebaikan yang pakaian tersebut dibuat untuk mewujudkannya. Apa yang dimaksud kebaikan yang pakaian itu dibuat untuk mewujudkannya? Yaitu ad-darurat, berbagai kebutuhan mendesak yang gara-gara dan untuk kebutuhan mendesak tersebut maka orang membuat pakaian, yaitu melindungi badan dari panas, dari dingin, dan untuk menutup aurat. Maka maksud dari doa ini adalah meminta kebaikan fi hadil umur dalam semua perkara ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pakaian ini mubaliran bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang pakaian ini dibuat untuk itu, yaitu menjadi penolong kita, ya, bisa kita manfaatkan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya, bisa kita gunakan untuk beribadah, memohon kepada Allah agar kain ini bisa kita gunakan untuk beribadah dan taat, untuk menutup aurat, untuk ya, terlindung dari awet, tetap bisa dipakai untuk menutup aurat, untuk melindungi badan dari hal yang dingin, dari panas, yang dengan itu maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan kain ini, ya, dan kejahatan yang dibuat kain tersebut untuknya. Nah, untuk kejahatan itu kebalikan dari apa yang telah disebutkan. Kejahatan kain ketika kain itu haram, keburukan kain ketika kain itu adalah haram atau najis atau tidak awet, ya, tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian kejelekan yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang kain tersebut dibuat untuk itu. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai kain yang kita pakai ini, kain baru yang kita dapatkan ini, jadi sebab kita berbuat maksiat, menjadi sebab kita melakukan berbagai kejelekan, menjadi sebab kita iftikhar, menyombongkan diri. Umuk, nah ini loh pakaianku baru, bagus, mahal, dan ujub dan kagum dengan diri sendiri dan kain sendiri, walghurur dan tertipu, ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak qanaah dengan pakaian, nikmat pakaian yang telah Allah berikan. Kemudian doa bagi orang yang, doa yang kita ucapkan pada orang yang memakai pakaian yang baru. Maka ada dua bacaan yang Nabi ajarkan. Yang pertama kita ucapkan tubli wa yukhlifullahu ta'ala, semoga awet, ya, sampai jelek, wa yukhlifullahu ta'ala, dan Allah ganti. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Tubli dari kata-kata ibla yang artinya ikhlak, jelek. Maka maksudnya adalah, maksud dari doa ini adalah doa agar orang yang memakai pakaian baru tersebut diberi umur panjang. Agar diberi umur panjang sehingga pakaiannya dia pakai sampai pakaian tersebut jelek. Nah, pakaiannya itu akan dipakai sampai dalam kondisi jelek, ya, tidak mungkin terjadi ini kecuali kalau pemakainya berumur panjang. Maka ini doa agar berumur panjang, anju amar agar diberi umur panjang sehingga orang yang memakai pakaian tersebut bisa memakai pakaian tadi sehingga pakaian tadi lusuh, jelek, wayasir khalaqan dan menjadi jelek. Maka ini doa umur panjang kepada orang yang memakai pakaian baru. Maka orang yang memakai pakaian baru kita doakan agar berumur panjang, dan kita doakan agar pakaiannya awet, ya, tidak awet, tidak digondol maling, tidak di atau yang lain, ya, didoakan agar bisa memakainya sampai kainnya tersebut jelek. Jelek sehingga tidak layak lagi dipakai, baru setelah itu ditinggalkanlah kain tadi. Doa yang kedua, Nabi mendoakan orang yang memakai pakaian baru dengan mengatakan ilbas jadidan wa is hamidan wa mutsyahidan. Di sini adalah kalimat perintah namun maknanya doa. Semoga engkau memakai kain yang baru, semoga engkau hidup terpuji, dan semoga engkau mati sebagai syahid. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ilbas jadidan adalah kalimat perintah namun maknanya doa. Sehingga ilbas jadidan maknanya adalah doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang kita doakan pakaian yang baru. Maka sudah memakai pakaian baru, maka didoakan agar dapat pakaian baru lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini ketika melihat Umar memakainya kemeja berwarna putih atau kain berwarna putih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saubuka hadza ghasilun am jadidun?" Wahai Umar, pakaianmu ini adalah pakaian bekas cucian. Maksudnya sudah pakaian lawas. Am jadidun ataukah pakaian yang baru? Maka Umar mengatakan, "La wahai Nabi, la bal ghasilun." Wahai Nabi, pakaianku ini sudah bekas cucian berkali-kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ilbas jadidan wa ishamidan wa mutsyahidan." Wa ishamidan, maka semoga engkau hidup dalam keadaan terpuji. Ini adalah kalimat perintah yang maknanya doa. Apa maknanya? Doa agar diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam umur yang panjang tersebut dalam keadaan memuji Allah dan dipuji di sisi Allah dan dipuji di sisi manusia. Hamidan itu fa'il dalam bahasa Arab bisa bimakna fa'il dan bisa bimakna maf'ul. Maka hamidan bisa maknanya hamidan dan bisa maknanya mahmudan. Maka di sini pensyarah menjelaskan bahasanya hamidan dalam kalimat wa'is hamidan adalah dua-duanya, hamidan dan mahmudan. Maka jika kita maknai hamidan, maka maknanya adalah wa'is hamidan, semoga engkau berumur panjang hamidan, dan umur panjangmu adalah umur panjang yang kau gunakan untuk memuji Allah. Engkau selalu memuji Allah dalam umur panjangmu itu. Pensyarah mengatakan hamidan li rabbika. Kemudian jika makna yang kedua adalah hamidan, maknanya mahmudan, orang yang terpuji. Apa yang dimaksudkan? Yaitu mahmudan ingda rabbika wa mahmudan ingda nasi. Maka kita doakan agar orang tersebut mahmudan ingdallah, terpuji di sisi Allah. Terpuji di sisi Allah artinya dipuji-puji oleh Allah, dan terpuji di sisi manusia, yaitu dipuji-puji oleh manusia, punya nama baik di tengah-tengah masyarakat. Maka di antara satu hal yang baik dan bukanlah satu hal yang tercela, dan ini bukanlah riya, adalah berharap punya nama baik di masyarakat. Ya, punya nama baik di masyarakat itu bukan tujuan riya, bukan tujuan yang tercela, namun tujuan yang baik. Oleh karena itu maka Nabi mendoakan Umar bin Khattab agar menjadi orang yang terpuji, ya, dipuji-puji oleh manusia. Bahkan ini adalah permintaan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam dalam doa yang beliau panjatkan dalam Al-Quran. Ibrahim berdoa, waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang dipuji, dipuji-puji oleh orang-orang dan generasi setelahku. Maka beliau berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki nama baik sehingga dipuji-puji oleh orang setelah beliau. Maka orang itu punya harapan, punya keinginan untuk punya nama baik dan menjaga citra dan nama baik di masyarakat adalah satu tujuan yang mulia dan bukan tujuan yang tercela. Wa mut syahidan, dan semoga engkau mati sebagai syahid. Ini kalimat perintah yang maknanya doa. Maknanya semoga Allah memberikan padamu kematian yang baik, dan kematian yang terbaik adalah syahadah fisabilillah, adalah gugur sebagai syahid di jalan Allah. Dan doa yang terakhir berkaitan dengan masalah kain adalah doa yang atau bacaan yang diucapkan ketika melepas pakaian. Maka ketika melepas pakaian cukup mengucapkan bismillah dengan nama Allah, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Hadis ini utuhnya adalah sebagai berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adama idza wada'a wada'a ahaduhum thawbahu ayakula bismillahi. Tabir yang menghalangi pandangan jin dan aurat manusia ketika seorang manusia itu melepas pakaiannya adalah jika si manusia ini mengucapkan bismillah ketika dia melepas kainnya. Satu maknanya adalah hijab, tabir. Maka tabir yang akan menghalangi jin tidak melihat aurat manusia ketika orang yang copot pakaian tadi mengucapkan bismillah. Artinya jika orang melepas pakaian tanpa mengucapkan bismillah, maka bisa ditonton sama jin, auratnya bisa ditonton oleh jin. Karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah katabi, bagikan patri, ya, pelindung manusia, sehingga jin tidak mampu membukanya. Kemudian di sini dikatakan sebagian ulama mengatakan bismillah di sini tidak perlu ditambahi ar-rahman dan ar-rahim wukufan ma'adhahiril khobar, karena kita mengikuti teks hadis apa adanya. Ya, Nabi mengatakan ayakula bismillah, sehingga tidak perlu tambahan ar-rahman dan ar-rahim. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang masih keras hatinya untuk ngotot untuk melakukan bid'ah, karena saya khawatir kalau orang tua kita juga akan terus memaksakan kita untuk melakukan bid'ah. Apakah dalam dakwah orang tua kita ada tahapan-tahapannya? Iya. dakwah ada tahapannya, termasuk dakwah terhadap orang tua. Maka target dakwah kepada orang tua enggak perlu muluk-muluk, dia akan sadar dalam waktu yang singkat, ya. Atau targetnya muluk-muluk yang lainnya. Maka targetkan dalam dakwah kita kepada orang tua, ya minimal orang tua tidak protes dengan apa yang kita kerjakan. Itu sudah alhamdulillah. Ya. Itu sudah satu hal yang patut disyukuri, orang tua membolehkan atau malah ditambahi duit untuk biaya ngaji. Ini kalau mau mau beli kitab ini tak baik bayari. Namun bapak enggak mau ikut ngajimu. Nah, ini satu hal yang patut disyukuri, satu nikmat. Maka target awalnya jangan muluk-muluk. Target awalnya bagaimanakah orang tua itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Meskipun beliau target awalnya dia beliau tidak melarang apa yang kita kerjakan. Apalagi mendukung, apalagi membela. Meskipun ya, pembelaan seperti Abu Thalib. Abu Thalib enggak mau beriman, namun bela Nabi mati-matian. Maka satu nikmat besar kalau ketika orang tua itu memberikan pembelaan terhadap praktek agama yang kita kerjakan. Ada orang yang ngomong miring gini-gini, maka beliau yang membela meskipun beliau tidak melakukannya. Dan tentu satu hal yang lebih baik lagi jika kita bisa sampai ikut memahamkan beliau tentang bahaya bid'ah, tentang pentingnya tauhid dan seterusnya. Apakah ngalap berkah kepada orang-orang soleh yang masih hidup, ya, makan sisa minumnya, sisa nasinya, atau cium tangannya, dibulak-balik, kan udah sini-sini lagi, dan perlu tambah yang mana lagi. Apakah itu termasuk syirik atau termasuk bid'ah? Itu termasuk ghuluw fi sholihin. Yang ini merupakan ya, maka ini termasuk bid'ah, termasuk hulu dan sebab timbulnya kemusyrikan. Kenapa kita katakan bid'ah? Karena tidak ada sahabat yang mempraktekannya. Ngalap berkah kepada kepada person itu hanya dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan oleh para sahabat dan tabi'in kepada manusia yang paling mulia setelah Nabi, semisal Abu Bakar. Tidak ada tabi'in, tidak ada sahabat yang junior yang mencari sisa wudhunya Abu Bakar, atau mencari sisa minumnya, atau mengharapkan potongan rambutnya. Yang ini dilakukan oleh para sahabat kepada Rasul. Maka tidak ada praktek dari para tabi'in dan para sahabat kepada Abu Bakar, menunjukkan bahwasannya, namun mereka praktek hal ini kepada Nabi, maka menunjukkan kalau ini adalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir di masjid setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari kemudian sholat sunnah 2 rakaat akan mendapatkan keutamaan yang besar. Namun jika berzikir belum terbit matahari ada majelis ilmu baru kemudian sholat sunnah setelah majelis ilmu tersebut yang waktunya sudah cukup lama dari terbitnya matahari, apakah mendapatkan keutamaan yang besar tersebut? Iya, mendapatkan keutamaan tersebut. Karena majelis ilmu termasuk zikir. Posisi jamaah salat malam antara suami dan istri bagaimanakah? Apakah sama dengan posisi Nabi dengan Ibnu Abbas? Jawabannya, laki perempuan meskipun suami istri posisinya depan belakang. Mengapa Maimunah tidak ikut salat malam? Apakah tidak wajib bagi wanita untuk salat malam? Bahkan tidak wajib untuk laki-laki juga. Salat malam hukumnya mustahab dan wajib untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun untuk umatnya sunnah mu'akadah baik laki-laki ataupun perempuan. Kebiasaan Nabi kalau untuk salat malam, beliau bangunkan istrinya ketika beliau mau witir. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau salat malam duluan, ngasih contoh dan teladan. Setelah beliau mau witir, sudah mau hampir subuh, beliau bangunkan istrinya. Maklum istri itu lebih capek, sibuk terus di rumah, macam-macam gak pernah berhenti-berhenti, ada saja yang harus dikerjakan. Maka Nabi memaklumi keadaan istrinya, maka tidak Nabi bangunkan di tengah malam, Nabi bangunkan ketika sudah menjelang subuh. Dibangunkan, kemudian diperintahkan, ayo salat witir. Salat witirlah. Mengenai doa ilbas jadidan, dari yang saya pahami dari buku, doa ini dibacakan oleh Nabi SAW saat mengetahui Umar menggunakan pakaian yang lama, bukan yang baru. Ini dilihat dari pertanyaan Nabi sebelum mendoakan Umar. Namun mengapa bacaan ini dijadikan sebagai doa untuk baju yang baru, padahal Rasulullah membacanya untuk pakaian yang lama? Mullah alam tentang mengapanya, kenapa diletakkan oleh ulama di bab ini. Namun demikian juga bab yang diletakkan oleh An-Nawawi di Al-Adhkar. An-Nawawi meletakkan ilbas jadi dan ini di Al-Adhkar untuk doa orang yang pakai pakaian baru. Tentang sebabnya Mullah alam. Kalau zahir hadisnya sebagaimana kita lihat, Umar mengatakan la bal hadza ghusilun. Atau mungkin itu ghusil, namun Umar baru pertama kali memakainya, oleh karena itu Nabi tanya. Oleh karena itu Nabi tanya, ini pakaian yang tidak biasa, belum pernah dilihat dipakai oleh Umar. Tidak biasanya, tidak pernah Umar pakai pakaian ini, pakaian yang baru Nabi lihat. Dan Nabi tanya, pakaian yang baru kamu lihat ini, yang baru saya ketahui ini, pakaian yang benar-benar baru, anyar beli dari toko, masih nyir, ataukah itu second dibeli dan dipakai? Dan mau mengatakan ini second, wahai Nabi. Maka Nabi doakan ya, mudah-mudahan besok bisa beli yang nyir, bisa beli yang memang asli baru. Mungkin ini wajhul istidlal, kenapa para ulama semacam An-Nawawi meletakkan hadis ini di bab pakaian yang baru. Yaitu baru di sini bukan berarti apa? Harus baru dalam artian benar-benar baru. Second namun baru dipakai, nah ini juga baru. Meskipun aslinya second, namun karena ini baru dipakai, baru dibeli, ya, dan baru diketahui, maka didoakan. Sehingga kemudian Nabi doakan, mudah-mudahan besok bisa beli yang benar-benar baru. Nah, mungkin di situ wajul istidlalnya. Sehingga ulama meletakkan bacaan ini di bab orang yang memakai pakaian baru. Ketika sahabat Umar didoakan Nabi untuk mati syahid, apakah kematian Umar itu syahid? Iya, kematian Umar itu syahid. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan kematian Umar adalah kematian syahid. Mati sebagai syahid, sebagaimana dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW ada di atas Uhud, kemudian Uhud guncang, maka Nabi kemudian mengatakan pada Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu adalah seorang Nabi dan seorang Siddiq dan dua orang yang mau mati syahid. Dan yang bersama Nabi ketika itu adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka Umar itu gugur sebagai syahid, demikian juga Utsman itu meninggal sebagai syuhada. Apakah ada hadis sahih tentang fadilah membaca doa-doa tadi? Sebagiannya tadi ada fadilahnya, semacam bismillah ketika melepas pakaian, ya. Tadi ada fadilahnya. Adapun bacaan yang lain yang tidak ada fadilah khususnya, maka kemarin telah kita bahas bahasanya siapa yang membaca doa-doa yang Nabi ajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah orang yang Allah puji dengan adzakirnullaha katsira wa dzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sediakan untuknya maghfirah dan ajran azima, pahala yang besar di sisi Allah. Bagaimanakah membaca bismillah sedangkan melepaskan pakaian di dalam kamar mandi? Jawabannya, jika melepaskan pakaian di kamar mandi, maka hukum menyebut nama Allah bismillah di kamar mandi hukumnya makruh. Dan kaidah dalam masalah makruh, makruh itu jadi mubah indal hajah, sebagaimana haram jadi mubah indal darurah. Maka di antara hajat dalam hal ini adalah kita mau membaca doa yang Nabi ajarkan ketika melepas pakaian. Bagaimana cara kita mendoakan orang lain, misal mendoakan orang yang pakai baju baru, apakah dibacakan saat berjumpa dengannya atau dibaca tanpa diketahui olehnya? Yang Nabi lakukan kepada Umar dibaca di depan orangnya. Ketika tidur, setan membuat 3 ikatan di leher manusia. Bagaimanakah dengan wanita haid yang dia hanya bisa berdoa, tidak bisa berwudu dan sholat untuk melepas 2 ikatan yang lain? Wallahu alam, mungkin kita katakan bahwasanya untuk wanita haid tentu ada doa bagi wanita haid sudah mencukupi untuk menghilangkan 3 ikatan setan di tengkuk manusia. Bolehkah membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran ketika berdiri dalam sholat dengan niat berdoa pada ayat yang menunjukkan doa? Boleh, dan seorang ketika sholat, di antara sholat malam yang Nabi kerjakan adalah sholat dengan pelan dan tadabur. Ketika ada tasbih, maka beliau berhenti bertasbih. Ketika cerita surga, maka Nabi memutus bacaan ayatnya kemudian meminta surga. Ketika bacaan tersebut menyebut neraka, maka Nabi pun berhenti dan minta perlindungan pada neraka. Ketika itu doa, maka bisa seorang itu berhenti kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum melukis dan menjual lukisan alam bukan makhluk bernyawa lalu dibugura lalu ditulis ayat-ayat Allah beserta terjemahnya. Bagaimanakah jika teks hadis Nabi atau terjemah atau asar sahabat dan tabi'in? Kalau itu Al-Quran, ditambahkan dengan Al-Quran, maka kita nasihatkan untuk jangan melakukannya. Namun bisa dengan teks hadis Nabi atau dengan perkataan para ulama, perkataan para tabi'in, para sahabat, dengan tulisan yang jelas yang bisa dibaca. Jangan yang ruwet, yang melukisnya saja juga enggak paham, lupa gimana cara membacanya. Dan bisa dengan plus terjemahnya. Bagaimanakah puasa orang yang hidup di daerah yang matahari bersinar sepanjang 6 bulan dan matahari tidak kelihatan, atau malam selama 6 bulan? Padahal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka dia berpuasa sebagaimana keadaan manusia di zaman Dajjal. Oleh karena itu para ulama mengatakan, maka hendaklah dia mengikuti jadwal puasa daerah yang ada malam dan siangnya selama 24 jam yang paling dekat dengan daerahnya. Maka manakah daerah yang paling dekat, yang di sana adalah malam dan siang selama 24 jam, maka ikuti waktu tersebut. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahasanya ketika seorang itu tidak tidur mengerjakan sunah-sunah sebelum tidur, rohnya diminta untuk sujud di dekat ars? Saya tidak ingat tentang masalah ini. Apakah orang yang baru mendapatkan ilmu agama yang sedikit namun dia benar-benar menguasai ilmu yang sedikit itu sudah boleh beristihad terhadap hal-hal yang termasuk kapasitas ilmunya? Jika memang dia menguasai betul satu bab, satu masalah, ya, masalah, maka dia boleh beristihad dalam masalah tersebut menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama usul dalam masalah ini. Misalnya dia telah membahas, telah mentelaah dengan baik tentang masalah tidur itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Dia cuma membahas satu masalah dan telah kumpulkan perkataan para ulama dan dalil-dalil tentang masalah ini. Kemudian dia melakukan tarjih, dia melakukan istihad dari tarjih tentang pendapat yang kuat tentang masalah ini, maka ini boleh dia lakukan. Hukum membersihkan kuburan keluarga yang sudah ditumbuhi rerumputan liar, hukumnya boleh. Tidak ada dalil yang melarangnya. Jika ada orang yang menentang dakwah kita dengan kekerasan, bolehkah kita melawan dengan kekerasan pula? Apa yang dimaksud dengan kekerasan? Adu jotos. Wah, ini merusak dakwah nanti. Orang menimbulkan kesan, wah tukang ngaji ngeri juga kalau ngantem orang. Wah. Maka kita katakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang menentang dakwah, maka Nabi katakan fa'fu wasfahu. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maafkan, biarkan dia. Dan Nabi perintahkan wa'arid anil jahilin, ya. Cueklah dengan orang-orang yang usil, ya. Jangan pusing dengan orang-orang yang usil. Dan kita katakan itfa' billati hiya ahsan. Faidalladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa may yulaqaha illadhina sabaru wa may yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Balaslah kejelekan dengan kebaikan, niscaya orang yang semula bermusuhan denganmu tiba-tiba akan jadi kawan dekatmu. Namun wa may yulaqaha illadhina sabaru, tidak ada yang bisa berbuat semacam ini kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidak ada orang yang bisa berbuat semacam ini kecuali orang-orang yang sangat beruntung. Bolehkah mengajar ilmu dunia kepada orang asing yang notabene orang kafir? Bagaimana kekatannya dengan akidah walak wal barak? Jawabannya boleh, dan tidak termasuk dalam walak wal barak. Ada teman yang kerja di sablon, apakah boleh kita bekerja yang memproduksi di tempat sablon baju yang terkadang membuat gambar-gambar bernyawa, simbol-simbol orang kafir? Bolehkah dijadikan mata pencarian? Sablon boleh saja dijadikan mata pencarian, namun asal selektif. Tidak semua suruhnya blon salib ya di sablon. Tentu kalau enggak selektif maka terlarang dalam hal-hal yang tidak selektif tadi. Adapun yang baik, yang benar, yang halal, ya maka halal. Maka boleh bekerja di sablon dengan catatan selektif. Tidak semua di sablon, tidak semua pesanan diterima. Bagaimanakah solusinya? Apakah harus keluar mencari pekerjaan yang lain? Jika tidak bisa mungkin untuk melakukan perbaikan di tempat kerja tersebut, ya. Dan tidak ada yang terbaik kecuali pindah cari kegiatan yang lain, maka Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Kalau mati suri, roh masih memiliki hubungan badan dengan badan atau sudah lepas total? Roh lepas total ketika mati. Ketika dalam nas disebut sekian tahun yang dimaksud Masehi atau Hijriah, tahun rembulan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui tahun matahari. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang apa fungsi hilal, katakanlah dia adalah tanda waktu untuk seluruh manusia. Maka Allah tidak mengakui penanggalan dengan matahari. Penanggalan kalender yang Allah akui adalah dengan rembulan. Bolehkah menggabungkan niat salat tahiyatul masjid, salat sunah wudu dan salat rawatib? Jawabannya boleh. Cara agar bisa qanaah dan zuhud terhadap dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah dunia lihatlah orang yang di bawahmu. Karena jika engkau lihat orang yang lebih rendah, maka engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Saya meminjamkan laptop kepada teman untuk satu keperluan. Ketika meminjamkan, saya berusulkan dia tidak akan membuka-buka file yang bukan hak dia tanpa seizin saya. Dan kemudian di akhir peminjaman dia menyudutkan saya ketika menemukan file yang saya tidak ingin seorang pun melihatnya. Bagaimanakah seharusnya saya menyikapi teman saya ini? Saya merasa malu dan sangat marah dan kecewa pada teman saya tersebut, padahal saya melihat dia adalah orang yang lebih berilmu daripada saya. Mohon nasihatnya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah satu hal yang haram. Dia telah tajassus kalau memang itu satu maksiat, dan dia telah melakukan pelanggaran, yaitu melihat apa yang menjadi hak orang lain tanpa izin si pemilik hak. Nah, makanya adalah perbuatan yang haram yang wajib atas pelakunya untuk bertobat darinya. Dan jadi kewajiban, menjadi pengalaman berharga bagi si penanya untuk hati-hati minjamkan barang milik pribadi. Kalau ada hal-hal yang memang tidak boleh diketahui oleh orang lain, ada file-file khusus, misalnya foto istri atau yang lain, ya maka jangan dipinjamkan kepada orang kecuali setelah disimpan, dihilangkan. Maka hati-hati dalam meminjamkan. Sekarang ini banyak pengkhianat. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak amanah. Sampai-sampai mungkin orang bisa mengatakan hukum asal manusia tidak amanah, kecuali orang-orang yang diketahui memang amanah. Karena demikian banyaknya orang yang khianat dan orang yang tidak amanah di zaman ini. Oleh karena itu, maka ini pengalaman berharga bagi semuanya dan siapa saja, ya. Untuk hati-hati jika berkaitan dengan satu hal yang bersifat pribadi, satu hal yang bersifat penting, jangan sembarangan dan jangan bermudah-mudah memberikannya dan meminjamkannya kepada orang lain. Bagaimana kamu menyikapi seorang yang melarang belajar pada sekolah agama tertentu dan menyatakan tempat itu adalah sarang fitnah dan mafia, padahal di sekolah itu bermandat salaf dan diajarkan padanya Quran dan Sunnah? Jika memang benar bahasanya sekolah tersebut mengajarkan Quran dan Sunnah, maka ini adalah sebuah kedzaliman. Maka apa yang dia lakukan adalah yasudduna sa'an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan orang-orang kafir, perbuatan orang-orang munafik yang wajib atas orang tersebut untuk bertobat dan meralat apa yang dia katakan, dan jika ini telah sampai kepada pihak sekolah tersebut untuk meminta maaf kepada pihak sekolah tersebut, dan dia wajib menggantinya dengan memuji sekolah tersebut dengan pujian kebaikan sebagai bentuk jika dia memang benar-benar bertobat dari hal ini. Apa perbedaan antara infak dan sedekah dan apa hukum masing-masing darinya? Sedekah itu ada dua macam, sedekah sunnah dan sedekah wajib. Ya, sedekah wajib sama dengan zakat. Nah, sedekah sunnah, ya, kita bantu orang miskin dengan satu hal, dengan harta kita, itu sedekah sunnah. Infak, infak secara secara bahasa artinya mengeluarkan harta. Maka mengeluarkan harta hukumnya macam-macam. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang mustahab, dan ada yang wajib. Dan infak dalam bahasa, infak yang terpuji, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah infak dalam kebaikan. Infak dalam kebaikan. Maka membelanjakan harta dalam kebaikan ini bentuknya boleh jadi sedekah, ya, boleh jadi bentuknya wakaf, dan boleh jadi bentuk yang lainnya. Terkadang atau banyak sekali pertanyaan pada kajian bermaksud untuk menyindir atau menasihati seseorang, dan seringkali juga pertanyaan tersebut dalam bentuk curhat yang mungkin nasihat atau curhat tersebut tidak layak untuk dibeberkan kepada semua orang. Jika dibeberkan, orang pasti tahu siapa subjeknya. Apakah tindakan semacam ini benar? Maka jika itu bentuknya adalah nasihat, ya, maka diminta pembicara dan ustaz diminta untuk memberikan nasihat tentang satu masalah yang terjadi dan satu kemaksiatan yang terjadi, maka menanyakannya di majelis untuk ada supaya nasihat secara umum dan nasihat kepada si pelaku secara khusus, satu hal yang tidak masalah. Adapun curhat, ya, maka kalau orang tersebut menulis curhat dan dia layak orang, dia merasa dan tidak ingin orang itu tahu siapa pelakunya, ya tentunya jangan dia tulis dan dia sampaikan di majelis yang dibacakan dan disampaikan kepada semua orang. Kalau dia sampaikan di majelis berarti dia ridho, seandainya orang itu tahu atau ya, ada orang yang mengetahuinya, ya, dan ada orang yang mendengar masalahnya, berarti dia ridho dan tidak masalah. Jika dia merasa ridho dan tidak masalah, ya, ya maka berarti tidak masalah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.